Mahapilek bersama Dijma Mahapilek. Yen kelem tak syarapi, yen tak kelem tak syakongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, yo ojo mok kowe bimbang, asah kakean alasan. Bersama DJ Kapilan. DJ Netflix.